بسم الله الرحمن الرحيم. Sa'ah, kelapangan hati, ketenangan jiwa. Ingin tenang, tingkatkan takwa. Anda mulai berhijrah. Dikala di rumah tangga ingin tenang, di kantor ingin nyaman, di jalan ingin tenang, di kehidupan ingin tenang, tingkatkan takwa kepada Allah. Bagaimana cara memulainya? Tingkatkan zikir. Karena zikir itu yang berdampak langsung pada ketenangan jiwa. Dalilnya Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada diri Anda kalau zikirnya benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Paham? Bagaimana cara zikir yang baik? Zikir banyak dalam Al-Quran. Turunannya banyak. Bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Quran surah ke-4 ayat ke-103. Paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda selesai menunaikan salat, silakan tingkatkan zikir. Anda bisa ucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim, hadis 591. Anda bisa katakan la ilaha illallah, lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim, hadis 593. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah sampai Allahu akbar. Hadis Muslim, hadis 597. Itu zikir. Bisa dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran, ketika Anda baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Karena Al-Quran disebut dengan zikir. Al-Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi ketika teman-teman sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Kalau tidak percaya, ibu silahkan. Ibu sedang punya masalah, gelisah misalnya. Dibandingkan Anda mengeluh, ambil wudu, buka mushaf, baca Al-Quran. Maka saat Anda membaca Al-Quran, ada ketenangan pada diri Anda, sekalipun solusi belum muncul pada saat itu. Tapi minimal, jiwa tenang. Tidak percaya, silahkan. Ambil rumus ini. Ketiga, bisa Anda hafalkan Qurannya. Dan umumnya penghafal Quran akan berdampak pada ketenangan jiwa dan raganya. Bicara lebih tenang, pandangan lemah, sikap lebih baik, dan 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Ada yang selanjutnya berdoa. Doa bagian dari zikir. Jadi kalau Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat Anda berdoa mengeluhkan masalah jadi lebih tenang keadaan hati Anda? Gak percaya silahkan, Anda punya masalah. Lalu Anda duduk, ambil air wudhu misalnya, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, lantas Anda berdoa kepada Allah. Saat Anda berdoa itulah Anda mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Sekalipun masalah belum tentu selesai pada saat itu. Tapi minimal diri Anda tenang. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Dan puncak dari semua zikir itu yang disebut dengan salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Salat disebut dengan zikir. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Kenapa salat disebut sebagai puncak zikir? Karena menggabungkan semua jenis zikir. Dalam salat Anda membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, Anda baca. Alhamdulillah, Anda baca. Allahu akbar, Anda baca. Dalam salat Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ruku berdoa, sujud berdoa, duduk di antara dua sujud berdoa? Dalam salat Anda membaca Al-Qur'an. Dalam salat Anda menghafal Al-Qur'an. Dalam salat Anda beristighfar kepada Allah. Bukankah Anda katakan subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli? Bukankah duduk di antara dua sujud Anda mengucapkan rabbighfirli? Kalau Anda mengumpulkan semua jenis zikir dan dikumpulkan jadi satu bagian, belum juga menenangkan diri Anda, coba cek. Mungkin ada cara zikir Anda yang salah ketika dikerjakan. Jelas? Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, kelapangan dalam hidup, berhijrahlah kepada Allah. Pertama, perbaiki cara zikir Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan terbaiknya. Anda kerjakan ini, sah kelapangan diberikan.